Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti 'ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita masih bicara tentang masalah khiyar di dalam jual beli. Kita sudah singgung sebelumnya bahwa khiyar adalah hak pilih yang diberikan oleh syariat yang ini merupakan fasilitas pada saat kita melangsungkan akad ataupun ketika kita sedang bertransaksi. Dan terakhir kemarin juga sudah disampaikan bahwa ketika salah satu pihak ingin menggugurkan atau tidak ingin menggunakan fasilitas khiyar, maka itu diperbolehkan. Sehingga pada saat dia menggugurkannya, maka hak itu tidak ada lagi pada dia, namun pada temannya, pada yang satunya itu masih berlaku khiyarnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau memang satunya belum menggugurkan, maka yang satu masih berhak untuk khiyar. Namun kalau keduanya sepakat, ya berarti akad itu langsung mengikat. Nah, kemudian ada catatan berikutnya dari Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Apabila madat muddatuhu lazima al-bay', yaitu apabila masa khiyar tadi sudah berakhir, maka otomatis akad mereka transaksinya menjadi mengikat. Dan di sini beliau seakan gitu ya, kalau kita lihat dari ungkapan penulis seakan khiyar majelis itu punya batasan waktu khusus. Akan tetapi bukan seperti itu yang ingin dimaksud oleh beliau. Terus maksudnya gimana? Maksudnya adalah bal muraduhu idza kana at-tafarruq. Jadi yang menjadi kata kunci sebagaimana disinggung sebelumnya, kalau dia khiyar majelis, maka batasan akhir dari khiyar itu adalah perpisahan antara penjual dengan pembeli. Walau qala al-mu'allif rahimahullah wa idza tafarraqa lazima al-bay'. Jadi beliau sedikit mencoba untuk memberikan masukan untuk penulis, yaitu kalau misalkan diungkapkan dengan kata-kata apabila penjual dan pembeli saling berpisah, maka jual belinya menjadi lazim. Tentu ini akan lebih mudah untuk dipahami dan tidak menimbulkan salah paham seperti itu. Lakana aula li muwafaqatil hadis, dan kata beliau itu mungkin lebih pas karena sesuai dengan lafal hadis. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahid minhuma al-bay' faqad wajaba al-bay'. Jadi perhatikan kata-kata lazim al-bay'. Jadi pada saat sudah berpisah, maka otomatis jual belinya menjadi lazim. Dan kemudian, kalau kita mau coba gambarkan gitu ya. Jadi, posisi khiyar itu sebagaimana disinggung kemarin. Jadi, kalau memang di sini adalah akad. Nah, jadi akad mereka sudah akad, transaksi. Ketika ada khiyar, kemudian di sini fase lazimnya. Nah, di masa khiyar ini, di sini itu mereka masih punya pilihan. Pilihan untuk apa? Untuk lanjut atau untuk kemudian kembali, ya, untuk batalkan. Nah, tinggal nanti masa khiyarnya ini tergantung. Kalau kita membahas khiyar majelis, berarti masa ini adalah selama masa berada di majelis. Tapi kalau nanti khiyar syarat, ya berarti masanya adalah masa di khiyar syarat. Seperti itu ya. Nah, jadi seakan memang kalau kita tidak rinci semacam ini, itu kadang kita nggak bisa membedakan. Namun sebenarnya di situ ada space, gitu ya. Ada tempo, ada batasan waktu antara akad sampai dia kemudian lazim, itu ada satu tahapan lagi sebenarnya yang disebut dengan masa khiyar. Nah, ketika khiyar ini berakhir, maka otomatis dia akan masuk ke fase lazim. Begitu lazim, dia akan mengikat dua pihak. Tapi kalau kemudian dia putuskan untuk putar balik, saya nggak mau untuk lanjut, saya akan milih batal, maka bisa kembali ke posisi sebelumnya. Jadi, di situ ada satu tahapan yang kita ingin sampaikan, adalah tahapan khiyar di masa-masa ini. Gitu ya. Kemudian, tadi beliau menyinggung, lazim al-bai'. Lazim itu apa? Lazim itu artinya mengikat. Sehingga kalau dia sudah lazim, jadi lazim itu sudah terikat ya, antara penjual dan pembeli itu terikat ya, karena akad tadi, maka laisa li ahadihima faskhuhu. Tidak ada yang berhak untuk saling membatalkan. Kecuali ada sebab. Jadi tidak boleh kalau misalkan nanti penjual atau pembeli mau batal sepihak, tidak bisa. Wahadihi al-mas'alah, dan kasus ini itu sepakat ulama. Apa dalilnya? Kenapa kemudian ulama sepakat? Kalau sudah terjadi jual beli, maka tidak bisa dibatalkan sepihak. Itu berdasarkan sabda Nabi SAW, faqad wajaba al-bay'. Berarti jual belinya sudah mengikat. Waluzum huna minat torofain. Dan keterikatan ini dari dua pihak. Dari sisi penjual juga mengikat, dan dari sisi pembeli pun mengikat. Yalzam min jiha al-mushtari, dan juga wa min jiha al-ba'i. Jadi, sesama mereka tidak bisa membatalkan sepihak. Wa bihada arafna anna al-bay minal uqudil lazimah. Sehingga dari sini kita bisa pahami ada satu faedah, kesimpulan bahwa jual-beli itu kategori akad yang lazim atau akad yang mengikat. Dan kata beliau, kalau akad mau kita bagi berdasarkan keterikatannya gitu ya, dia ada tiga jenis. Jadi kita lihat ini sebagai faedah. Karena tadi kita munculkan kata-kata lazim, beliau akhirnya memberikan faedah. Jadi akad itu kalau kita mau lihat dari sisi keterikatannya ada tiga. Yang pertama, dia lazim dua pihak. Jadi kemudian jais juga dua pihak. Dua pihak ini berarti di sisi penjual dan pembeli, kemudian ada satu lagi, kita bilang lazim satu pihak. Nah, kaitannya nanti, fungsinya jais dengan lazim itu adalah di pembatalan. Kalau lazim dua pihak, berarti dia tidak bisa batal sepihak. Ini tidak bisa batal sepihak. Nah, kalau yang ini bisa batal sepihak. Jadi maksudnya batal sepihak dengan tidak batal sepihak itu apa? Kita kalau misalkan nggak cocok, ya sudah, saya mau batal akadnya, saya nggak mau lanjut. Tanpa harus izin, tanpa harus konfirmasi. Tapi kalau yang lazim, kita nggak bisa. Sesuka hati kita mau batalkan, tanpa harus izin nggak bisa. Kalau yang lazim satu pihak ini berarti bisa batal gitu ya. Bisa batal sepihak untuk satu pihak saja. Untuk satu pihak yang akadnya lazim. Jadi ada tiga macam ini kalau kita mau tinjau. Dan jual beli itu masuknya di sini. Ya, contohnya adalah di sini jual beli. Jual beli itu masuknya di sini. Artinya kalau kita sudah deal akad jual beli, ini adalah bagian dari konsekuensi akad. Sehingga nggak boleh kalau kita sudah akad, tiba-tiba kita datang ke penjual, misalkan saya mau batal deh, saya nggak jadi beli. Nggak bisa. Artinya penjual berhak untuk menolak kalau dia tidak ingin menerima pembatalan kita. Jadi ini kata beliau, ada lazim dari dua pihak, ada jais dari dua pihak, dan lazim dari satu pihak. Jadi ingat kata-kata lazim dan jais. Lazim itu artinya mengikat, dan jais dia tidak mengikat. Nah, di sini beliau menjelaskan perbedaannya. Kalau dia lazim dari dua pihak itu berarti dari sisi penjual dan dari sisi pembeli, maka la yumkinu, tidak memungkinkan untuk dibatalkan kecuali atas ridho dari dua pihak. Jadi si A sebagai penjual misalkan konfirmasi, baik saya mau batalkan. Si B sebagai pembeli juga konfirmasi, ya saya juga mau batal. Maka baru bisa dibatalkan. Atau karena ada sebab syar'i yang lain. Nah, contoh akad yang lazim dua pihak adalah jual beli dan sewa menyewa. Jadi kadang kalau kita sudah menyewa rumah, kontrakan, dan semisalnya, lalu kita berubah pikiran, mau batal, maka tidak bisa batal kalau penjual atau pemilik tidak mengizinkan atau tidak menyetujui. Wal ja'izah minat tarafain. Apa contoh akad yang ja'iz atau tidak mengikat dari dua pihak? Contohnya adalah wakalah. Nah, jadi tidak mengikat itu artinya ya juzu faskhuha bi ridhohuma au bi ghair ridhohuma. Jadi kita bisa membatalkannya baik dengan izin maupun tanpa izin, dengan konfirmasi maupun tanpa konfirmasi. Itu perbedaannya. Wal ja'izah min tarafin wahidin karrahni. Kalau yang dia itu dari satu pihak, apa contohnya? Gadai. Jadi barang gadai itu adalah contoh akad yang dia di satu pihaknya tidak mengikat, tapi di pihak lain dia mengikat. Nah, dia itu tidak mengikat dari sudut pandangnya siapa? Si murtahin, si penerima barang gadai. Jadi ketika ada orang ngutangin, kreditur, dia ngutangin, lalu dia bilang, saya mau ngutangin, tapi kamu kasih ya barang gadai untuk saya. Dia minta nih. Nah, posisi barang gadai begitu diterima oleh dia, itu sifatnya sebenarnya tidak mengikat. Artinya kapanpun dia mau balikkan, mau batalkan, terserah dia. Suka-suka dia. Tapi kalau dari sisi rohin, dari sisi pemilik barang, dari sisi debitur, itu nggak bisa. Begitu barang gadai ini ya, barang saya serahkan, maka itu sudah mengikat. Dia nggak bisa kemudian membatalkan, minta dibalikkan barangnya. Ini kenapa dibilang di satu sisi dia mengikat, sisi yang lain dia tidak mengikat. Tidak mengikat itu dari pihak kreditur yang menerima barang gadai, sementara dia itu mengikat dari sisi si debitur yang menyerahkan barang gadainya. Mas'alatun zakaraha al-ulama qalu idza tawalla wahid min tarafail aqdi famata yakunul khiyar. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus yang lain. Contoh kasus yang lain itu begini modelnya. Ini tadi sekedar faedah tambahan untuk masalah akad gitu ya. Nah, ada contoh kasus mengenai hak khiyar ini begini posisinya. Ada orang gitu ya, dia itu posisinya sebagai misalkan wakil dari si pembeli. Nah, jadi ada orang mau beli barang, tapi dia tunjuk orang lain. Misalkan ini si A gitu ya. A sebagai pembeli, tunjuk si B buat jadi wakilnya si A. Nah, di saat yang sama, si B itu juga ternyata menjadi wakil dari penjual. Penjual ini kita bilang siapa dia? Si C gitu ya. Nah. Jadi si B itu posisinya dua peran dia. Dia sebagai penjual dan dia juga sebagai pembeli. Jadi mereka ini menunjukkan atau menunjuk B sebagai wakilnya. Jadi A bilang, B tolong dong carikan barang, saya butuh barang X. Kemudian penjual bilang, B ini saya punya barang X, kamu tolong jualkan ya. Nah, di sini kaitannya dengan hak khiyar atau dengan khiyar majelis tadi adalah sebenarnya kalau kasusnya begini, kira-kira ada khiyar majelis enggak? Jadi si B itu dia seakan transaksi dengan dirinya sendiri. Jadi dia pertama misalkan bertindak, saya jual barang ini gitu kan. Dia seakan mewakili C saat itu. Lalu kemudian si B juga bilang, saya beli barangnya. Jadi kan secara tidak langsung sebenarnya ketika terjadi akad, si B itu walaupun mungkin kita nggak bisa melihatnya dalam dunia nyata gitu, tapi ini secara teori bisa terlihat. Pasti di situ si B memainkan dua peran sekaligus. Karena ada peran satu dari A sebagai wakil A, ada peran dua sebagai wakil dari si C. Nah, pertanyaannya di sini, kata beliau, untuk model yang seperti ini, jadi si B itu, dia dinyatakan, tawalla wahidun. Jadi satu orang, dia itu mengambil alih dua peran sekaligus. Dia sebagai wakil penjual, sekaligus dia wakil pembeli. Maka, famata yakunul khiyar. Muncul pertanyaan, lah kalau kondisinya seperti itu, kira-kira khiyarnya kapan nih? Kalau ada dua orang kan jelas ya, begitu mereka berpisah, ya selesai khiyarnya. Nah, kalau kondisinya seperti ini gimana? Yakulun laisa fihi khiyar. Jadi, ini dari mazhab Hambali mengatakan tidak ada khiyar. Jadi, kalau kondisinya seperti tadi, nggak ada khiyar. Li'annana law kulna lahul khiyar bakiyal bai' jaizan. Karena gini, kalau seandainya kita bilang ada khiyar di situ, otomatis nanti jual belinya akan selalu jaiz. Paham? Jaiz itu artinya menjadi tidak mengikat. Alasannya, li'annahu la yumkin an yufariqa syakhsu nafsah. Dia nggak mungkin kan berpisah dengan dirinya sendiri, nggak bisa. Sementara khiyar majelis itu berakhir pada saat dua pihak tadi berpisah. Sementara B adalah satu orang memainkan dua peran. Contohnya kata beliau, wakaltuka antashtari li kitaban. Jadi si A bilang, B, kamu saya tunjuk ya jadi wakil saya, tolong belikan buku. Nah kemudian ternyata si C itu juga menunjuk B untuk menjualkan buku milik C. B, ini saya punya buku ya, kamu jualkan. Nah, kemudian, berarti secara tidak langsung B nanti mau nggak mau akan berkata, gitu ya. Saya beli bukunya si C, dan saya jual bukunya ke A. Nah, jadi, ini pasti akan ada proses ini. Fahuna tawallal wakil toro fail akdi. Jadi, si wakil ini sekarang posisinya memainkan dua peran. Dia sebagai penjual dan dia juga sebagai pembeli. Nah, wassahih kata beliau, kalau kondisinya seperti ini, maka sebenarnya tetap ada khiyar di situ. Jadi Syaikh Utsaimin rahimahullah mengatakan tetap ada khiyar. Wa yakunul madar ala mufaraqati hadzal rajul lil makani alladhi amdha fihi albay'. Nah, terus gimana kalau memang kita nyatakan ada khiyar? Batasan khiyarnya gimana? Bukan dia berpisah dengan dirinya, karena dirinya cuma satu, nggak bisa dibelah. Terus batasannya gimana? Yaitu mufaraqah hadzal rajul lil makani alladhi amdha fihi albay'. Jadi, dia melakukan akadnya di mana? Maka, begitu dia keluar, begitu dia meninggalkan tempat tersebut, maka berarti dianggap dia sudah meninggalkan lokasi akad. Sehingga kalau dia bilang saya beli kitabnya lalu kemudian dari C untuk si A, summa qama wa masya, lalu setelah itu dia pergi lalu dia meninggalkan tempat itu, maka jual beli sudah mengikat dan tidak bisa dibatalkan. Itu jadi ada contoh kasus yang ditanyakan dengan konsep seperti itu. Asani aymin aksa mil khiyar. Nah, sekarang kita lihat ya khiyar yang berikutnya. Jadi ini kita sudah selesai dari khiyar majelis. Ini masih pembahasan tentang khiyar majelis. Yang berikutnya adalah ada namanya khiyar syarat. Ini kita masuk di kasus baru. Ini jenis khiyar yang kedua, yaitu adalah khiyar syarat. Nah, kita lihat nanti detailnya seperti apa khiyar syarat ini. Kata beliau, an yashtaritahu asani. Asani di sini kalau dalam bahasa Arab sebagai mubtada. Mubtada itu kalau bahasa Indonesianya adalah subjek, gitu ya, bahasa gampangnya. Dan kemudian kalimat an yashtaritahu ini dianggap sebagai khobar dari mubtada ataupun predikatnya. Predikat dari subjek. Sehingga kita bisa pahami bahwa ketika penulis mengatakan asani an yashtaritahu, ai anna hadza al-qisma khiyar syartin. Jadi ini adalah khiyar syarat dan bahwa secara asal khiyar ini tidak ada kecuali dimunculkan. Nah, beda dengan khiyar majelis. Kalau khiyar majelis itu fasilitasnya itu memang otomatis ada. Jadi syariat kasih, kalau kita mau ambil silakan, kalau enggak ya sudah. Nah, kalau yang khiyar syarat ini secara asal dia enggak ada, tapi sebenarnya fasilitas itu ada. tinggal nanti kita mau mau pakai, mau enggak silakan. Jadi aksesorisnya ada tuh, tinggal mau ditambahkan atau kita kemudian tidak menggunakan. Li'anna idhofatahu ila syarti min babi idhofati syai' ila sababi fahadha khiyar asyart. Jadi kenapa dia muncul? Sebabnya karena adanya kesepakatan, karena adanya klausul, karena adanya perjanjian. Kalau tidak dimunculkan persyaratan itu, maka tidak muncul khiyar ini. Kemudian siapa pelakunya di sini? An-yasyaritoh, kata beliau, pelakunya adalah orang yang bertransaksi tentunya. Al-mutabayi'ani. Falabudda an yakuna asyartu minal ba'i wal mushtari. Sehingga klausul ini mesti disepakati oleh penjual dan pembeli. Kemudian maf'ulnya di sini, apa yang mereka sepakati sebenarnya? Apa yang mereka setujui di sini? Di sini sebenarnya adalah hak khiyar itu. Jadi hak khiyar, masih ingat ya, dia begitu dibuat khiyar, maka ada dua pilihan yang terjadi. Bisa lanjut atau bisa putar balik. Nah, jadi memunculkan opsi putar balik inilah salah satu fungsi khiyar. Fungsi khiyar itu supaya opsi putar balik ini muncul. Jadi kalau yang kemarin khiyar majelis itu, opsinya muncul karena majelis. Kalau yang ini, pilihan putar balik ini muncul karena adanya kesepakatan. Jadi karena ada syarat. Ada syarat, akhirnya muncul. Ada kesepakatan, akhirnya muncul. Dia mau memunculkan yang bagian ini sebenarnya ketika khiyar tadi. Kalau enggak ada ini, ya sudah, maka dia akan lanjut dan menjadi lazim. Nah, itu fungsinya khiyar. Kemudian di sini tadi beliau mengatakan, mana dalilnya? Kenapa kemudian ada khiyar syarat? Kenapa syariat membolehkan adanya khiyar syarat? Dalilnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, kullu syartin laisa fi kitabillah. Persyaratan, klausul, kesepakatan yang kita buat, kalau seandainya dia bertentangan dengan Al-Qur'an, laisa fi kitabillah, fahuwa batil. Maka persyaratan itu tidak bisa diterima. Artinya batil. Dan dia tidak sah. Nah, mafhumuhu, pemahaman terbaliknya, logika terbaliknya, gitu. Kalau ada syarat bertentangan dengan Al-Quran, ini nggak dianggap. Ya. Jadi fahuwa batil itu kita nggak anggap dia. Nah, berarti logika terbaliknya adalah dari hadis ini, kullu syartin, setiap persyaratan yang dia sejalan dengan Al-Quran atau tidak bertentangan dengan Al-Quran, fahuwa sahih. Kan logikanya begitu. Kalau ada syarat yang dia bertentangan, batil, tidak dianggap, tapi kalau dia tidak bertentangan, ya sudah. Kita tidak punya alasan untuk menolaknya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalil berikutnya yang menunjukkan bahwa adanya khiyar syarat itu memiliki dasar, yaitu sabda Nabi, al-muslimun ala syurutihim. Jadi orang-orang Islam, kaum muslimin itu, mereka tunduk dengan persyaratan dan kesepakatan yang mereka buat. Wa yumkin an yastadilla lahu minal Qur'an fi qawlihi ta'ala. Dan bahkan kita bisa juga beristidlal, kita bisa menyimpulkan hukum ini dari firman Allah, di mana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Jadi Allah berfirman, wahai orang yang beriman, tunaikan, penuhi akad-akad yang kalian kerjakan. Jadi ada perintah di situ untuk menunaikan akad yang kita buat. Maka di situ secara otomatis adalah perintah terhadap menunaikan semua persyaratan yang ada pada akad. Jadi kan ini sebuah akad, kalaupun persyaratan itu kita munculkan, dia sebagai apa? Aksesoris, pelengkap, ya, bunga rampainya, tambahan-tambahan yang nempel kepada akad ini. Sehingga begitu akad ini dipenuhi, otomatis semua yang nempel ke dia juga ikut terpenuhi. Li'anna syuruto, kata beliau, yang namanya syarat itu sebenarnya kan di dalam akad sebagai sifat, sebagai awsaf fil akdi. Dia sebagai pelengkapnya, dia sebagai penyempurnanya, dan dia juga ikut dalam akad tersebut. Nah, kemudian fil akdi li zarfiyah fa yaqtadi an yakuna hadza syartu fi nafsil akdi. Nah, di sini perhatikan. Kalau kita bicara syarat, ini tadi dalilnya sudah ya. Dalilnya tadi Kalau kita mau lihat dalilnya, ada yang pertama tadi, syarat yang tidak bertentangan berarti boleh. Ini bertentangan dengan Al-Quran gitu ya. Kemudian Muslim itu tunduk dengan syarat. Bahkan tadi ada dalil Al-Quran gitu ya, perintah untuk laksanakan akad. Nah, di dalam akad ini nanti ada persyaratan. Jadi pertama tunduk dengan syarat tadi, kemudian selama tidak bertentangan berarti hukumnya boleh. Itu dalilnya. Nah, kemudian karena dia tadi ada persyaratan, jadi khiyar syarat itu muncul karena ada syarat. Jadi khiyar ini muncul karena ada syarat. Nah, pertanyaannya sekarang, syarat ini kapan dimunculkan? Syarat ini kapan dimunculkan? Pada saat akad, pada saat setelah akad, gitu ya, atau pada saat sebelum? Nah, ini jadi masalah ternyata. Sebelum akad, pada saat akad, atau setelah akad. Ada tiga posisi di sini, yang mana nanti di sini ternyata ada perbedaan. Jadi persyaratan itu kita buatnya kapan? Sebelum akad, pada saat akad, atau ketika setelah akad. Nah, di sini penulis dari Zadul Mustaqni, beliau mengatakan fil akdi. Sehingga konsekuensinya dari pemahaman ini, fayaqtadi an yakuna hadza asyartu fi nafsil akdi. Jadi beneran pada saat akad itu dilangsungkan. Mereka buat akadnya kapan? Ya berarti syaratnya dibuat pada saat itu. Ai fi sulbil akdi, benar-benar pada inti akad. Teknisnya dilakukan pada saat mereka akad. Walaisa qoblah walaisa ba'dah. Jadi bukan sebelumnya dan bukan setelahnya. Lakin tataqayyad dzalika fi sulbil aqdi fihi nazar. Nah, cuman perhatikan di sini. Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan catatan. Beliau bilang kalau syarat itu hanya berlaku apabila dia berlangsung pada saat akad, ini kayaknya ada yang perlu dikomentari gitu ya. Nah, pendapat kedua mengatakan mengenai pelaksanaan syaratnya itu ditetapkan kapan? Pendapat kedua mengatakan annahu yasihu fi sulbil aqdi wa fi zamanil khiyarain li anna halal khiyar ka hali al aqdi. Jadi di sini mengatakan boleh pada saat akad dan juga pada saat masa khiyar. Karena masa khiyar itu sama seperti masa akad. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada pendapat satu ya tadi di sini. Ini pendapat satu. Nah, pendapat dua yang di sini plus di sini. Jadi pasca akad itu, ini adalah pendapat yang kedua. Nah, nanti pendapat tiga itu boleh walaupun di sini. Jadi ada tiga pendapat sebenarnya dalam konteks ini. Yang ketiga, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, annahu yasihu qabla al-aqdi wa fi sulbil aqdi wa fi zamanil khiyarain. Mau sebelum akad, mau ketika akad, ataupun setelah akad di masa khiyar, sebenarnya boleh dan mereka berhak untuk lakukan itu, kata beliau. Fa idza ishtaratahu wa radiya kullu wahid min huma bidzalika fala ba's. Selama mereka ridho, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi ini beliau memberikan kata kunci untuk pendapat ketiga. Itu selama ridho. Nah, kata kuncinya dari pendapat ketiga ini, kenapa kok dipermasalahin gitu? Kan yang penting mereka saling ridho. Falau qala ana ashtari minkal bait, lakin ij'al lil khiyar limuddah syahr, faqala la ba's. Jadi, sehingga kalau misalkan dia bilang, saya mau beli rumah kamu, tapi tolong saya dikasih masa khiyar. Selama satu bulan, saya masih punya pilihan untuk memutuskan lanjut atau putar balik. Jadi fungsinya khiyar itu kan supaya muncul pilihan putar balik ini. Faqala la bas. Nah, begitu penjual setuju, ya nggak apa-apa sih. Kamu boleh kok. Kalau sebulan nanti kamu nggak cocok, ada masalah, ya kamu tinggal batalkan, saya balikkan uang kamu. Nah, kemudian, yang seperti ini, kalau mereka kemudian transaksi, buat akad, hukumnya sah. Tidak ada masalah. Li'annahu haqqun lahuma wa qad ittafaqa 'alaihi. Karena memang itu hak mereka, dan mereka sepakat. Sudah, tidak ada masalah berarti kalau gitu. Wa hadza mislu masabaqa fi syuruti fil bai'. Jadi sebagaimana kajian kita sebelumnya ketika kita membahas tentang persyaratan-persyaratan yang dibuat dalam akad. Jadi kita sudah singgung sebenarnya masalah ini. Idan qaulul muallif, sehingga komentar beliau mengenai pendapat atau ucapan penulis Zadul Mustaqni terkait dengan pelaksanaan syarat harus fil aqdi, maka ini sebenarnya kalau kita ikuti logika ini, la yasih syartuhu qoblal aqdi wala ba'dal aqdi. Jadi, kalau kita ikut pendapat satu tadi, ya, pendapat satu tadi kan bilang, di sini ya, pendapat satu ini. Pendapat satu bilang, hanya sah ketika saat akad. Logikanya, kalau dilakukan ketika sebelum akad persyaratannya, atau setelah akad, maka menjadi tidak sah. Ini kan sesuatu yang logis gitu. Makanya kata beliau, kalau ikut logikanya pendapat satu, otomatis ketika sebelum akad dan ketika setelah akad dibuat persyaratan, maka tidak sah. Wa zahiruhu wala fi zamani khiyaril majlis aw syart. Bahkan pendapat satu mengatakan, walaupun di masa khiyar, tetap tidak bisa kita menambahkan persyaratan-persyaratan. Falau ittafaqa ala syarti qoblal aqdi ma shoha. Jadi kalau ikut pendapat satu tadi, ketika persyaratan dibuat sebelum akad, hukumnya tidak sah. Li'annahu idhafah syartin qabla wujudi sabab. Jadi alasannya apa, kata pendapat satu, begitu dibuat syarat sebelum akad, ini kita menyandarkan sesuatu yang belum ada. Kan syarat itu sebenarnya dibuat sebabnya karena adanya akad. Jadi contohnya gimana? Saya mau beli rumah kamu dengan syarat. Dengan syarat, saya boleh ya kasih pilihan selama satu bulan ini saya bisa batal atau saya bisa lanjut. Itu kan muncul syaratnya karena adanya akad. Makanya kata pendapat satu, akadnya aja belum ada gitu. Gimana ceritanya mau dibuat syarat gitu? Kan nggak bisa, nggak masuk, kata beliau. Wala khiyar biduni aqdin. Sehingga tidak bisa muncul khiyar kalau tidak ada akad. Wa syai qabla wujudi sababihi mulgha, kata beliau. Jadi logika dari pendapat satu bilang, sesuatu yang kita mau munculkan sebelum ada sebab itu kan tidak dianggap. Sama seperti misalkan gitu ya, salat zuhur gitu. Kapan salat zuhur itu bisa muncul? Kalau sudah ada sebab. Apa sebabnya? Tergelincir matahari. Jadi matahari dari timur ke tengah sudah condong geser ke arah barat. Nah, artinya kalau matahari ini belum lagi geser dia, belum mereng dia, ya, belum geser dia ke arah barat, ya berarti belum masuk waktu zuhur. Kita mau sholat zuhur di jam 10 pagi, di jam 9 pagi, tidak diakui. Nah, logika dari pendapat satu seperti itu. Maka tidak dianggap, walau ittafaqa alaihi ba'dan tihai zamanil khiyar, aydhan la yashih. Atau ketika sudah berakhir akad itu, maka tidak berhak kita buat syarat. Jadi seperti sholat zuhur tadi, sudah habis waktu zuhur, sudah masuk asar, ya habis berarti waktu sholat zuhur kita. Li'annahu ilhaqu syartin ba'da luzum. Nah, cuman bedanya gitu ya. Bedanya konteks dari pendapat satu ini, beliau sekarang mau bedah, mau kulitin gitu ya. Pendapat satu ini alasannya gimana sih gitu. Nah, karena kalau kita mau memunculkan syarat setelah akad itu mengikat, maka ini enggak bisa. Gak bisa kemudian memunculkan pilihan untuk menjadi jaiz. Wada syartun, ya, syarat semacam ini tidak sah. Perhatikan. Jadi logika pendapat satu, kenapa kalau yang sebelumnya tadi gak sah? Ya karena memang belum muncul sebab. Kalau yang setelahnya, gitu ya, menurut pendapat satu, tadi begitu sudah akad, gitu ya, sudah akad. Pas akad kita gak buat syarat. Jadi harusnya kan kalau akad, kalau dia buat syarat, pilihan ini muncul. Nah, ternyata pilihan ini mau dicoret. Ya, saya nggak mau ambil pilihan ini ya, dicoret. Otomatis nanti masuk ke fase lazim. Nah, di fase lazim ketika tidak ada syarat, otomatis hanya ada satu pilihan. Kalau dia mau munculkan setelah akad, kita mau dong muncul supaya ada fase ini, ada pilihan putar balik, ya nggak bisa. Kamu kan sudah pilih satu ini, maka nggak bisa munculkan yang ini. Itu logika dari pendapat satu. Nah, sekarang kita lihat komentar dari Syekh Utsaimin rahimahullah, was-sahih kata beliau. Jadi beliau setelah menjabarkan, habis itu dikomentari. Yang lebih tepat, tetap sah walaupun itu sebelum akad. Kenapa? Kok bisa gitu kan? Logikanya gimana? Dalilnya apa? Alasannya gimana? Li'anna nanakul, kita bilang al-aqdu huna mabniun ala ittifaq sabiq. Kita sudah bilang bahwa akad ini dibangun berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Jadi, kalau yang modelnya sebelum akad berarti modelnya gini. Kita mau beli rumah, kita bilang dulu sama penjual. Ngobrol nih, jadi istilahnya masih apa ya, persiapan akad gitulah, masih ya bicara-bicara ringan. Kamu katanya mau jual rumah, iya gitu kan. Berapa sekian dan seterusnya. Oke, boleh sih, saya pengen kayaknya, saya tertarik. Tapi bisa nggak kalau nanti saya mau beli, saya dikasih masa khiyar selama 1 bulan. Jadi obrolan itu sudah ada sebelum akad. Nah, baru kemudian dilangsungkan akad. Artinya kata beliau, akad yang dibuat itu kan berdasarkan pijakan kesepakatan sebelumnya. Nah, harusnya ini juga tidak ada masalah. Buktinya apa katanya? Buktinya kata Syekh Utsaimin, antum tujawizuna min bab fi babin nikah law ishtarata zauj ala zauja syartan aw zauja ala zauji syartan qabla al-aqdi fa innahu yasih. Nah, apa argumennya bantahan untuk pendapat satu? Bantahnya kalau seperti itu begini. Kalian kan membolehkan nih dalam akad nikah. Kalau akad nikah, sebelum akad, misalkan waktu lagi lamaran dan seterusnya, suaminya kasih syarat. Saya mau nikah sama kamu, tapi syaratnya satu, kamu harus berhenti kerja misalkan. Kamu tidak boleh ya kerja di luar rumah. Nah, kalau istri setuju, baru kemudian terjadi akad. Boleh kan? Artinya, ini berarti bertentangan dengan logika dari pendapat satu tadi. Kalau pendapat satu bilang, mestinya kan harus ada akad nikah dulu, baru buat syarat. Ini mereka udah ada syarat dulu, baru ada akad. Kalau ikut logika pendapat satu, berarti harusnya nggak boleh. Tapi kenapa ini jadi boleh? Nah, ini kan jadi masalah, gitu kan. Nah, jadi, boleh kita seperti itu. Sebelum nikah, kita bilang dulu, suami bilang, saya mau nikah, tapi kamu nanti nggak boleh ya kerja di luar rumah. Kalau mau kerja ya jualan aja online misalkan dari rumah, atau buat sesuatu yang bisa dihandle dari rumah. Jadi ada syarat. Atau istri bilang misalkan, saya mau nikah tapi syaratnya saya gak mau tinggal di kota A, B, C, D misalkan. Jadi ada kota-kota misalkan di situ gak ada internet gitu ya, gak ada listrik, atau mungkin susah akses transportasi dan yang lainnya gitu. Artinya dia bilang, saya terserah lah tinggal di mana aja, yang penting nggak di kota A, kota B, kota C, kota D, disebutin tuh syarat. Boleh seperti itu. Sehingga bantahan untuk pendapat satu tadi, gitu ya. Untuk pendapat satu, bantahannya, tanggapan lah mungkin ya, lebih tepatnya. Tanggapan, itu kita bawakan syarat sebelum nikah. Nikah ini kan posisinya akad. Kalau kita pakai logika, akad dulu baru ada syarat. Atau pas akad harus ada syarat. Nah, ternyata sebelum ini kita boleh kok syarat. Misalkan ada suami kasih syarat gitu ya. Istri mau kasih syarat, boleh. Nah, mau kasih syarat. Dan ini kan hukumnya boleh. Tidak ada masalah ini. Nah, mestinya logika yang sama juga bisa dipakai untuk akad jual beli. Ternyata pendapat yang mengatakan syarat dalam jual beli nggak sah, mereka bilang di dalam nikah boleh. Nah, ini yang menjadi tidak konsisten dalam berpendapat. Jadi ini komentarnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa kadzalika fi syurutil bai' as-sabiqah idza syaratat qabla al-'aqdi. Makanya kata beliau, kalau di dalam kasusnya nikah tadi boleh, mestinya di dalam syarat jual beli juga boleh gitu ya. Fa inna fiha wajhan qawiyan bisihha. Jadi di sini kita punya dasar yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa itu sah. Sehingga atas dasar inilah kita bilang al-khiyar nau'un minas syurut wala farq ma dumna nahnu muttafiqin ala indal aqdi anna likulli wahid minna al-khiyar syahran. Jadi sebenarnya enggak ada beda antara khiyar dengan kesepakatan tadi, dengan syarat tadi gitu. Sehingga kalau kita mau bilang batal, emang apa yang buat dia batal gitu loh. Kalau kita bilang batal, enggak sah syaratnya karena belum akad kok sudah ada syarat. Nah, maka kita bilang ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kita sudah ada kesepakatan. Mestinya logikanya kalau sudah ada kesepakatan, pas akad ya sudah ikutin saja kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Coba bayangkan kalau kita mau nikah, tiba-tiba pas akad persyaratan obrolan-obrolan ketika lamaran itu di cancel, dibatalin dan satu pihak enggak setuju, bisa jadi enggak berlangsung akadnya gitu ya. Nah, itu tanggapan ketika dibilang yang sebelumnya tidak sah. Nah, kata beliau lagi, kadzalika aidan al-khiyar ba'da luzum. Bagaimana kalau misalkan setelah akad gitu ya. Bisa enggak? Nah, al-luzum bitafaruq, masalan min haqqil muta'aqqidain. Kalau memang mereka ridho, kata beliau. Ini tadi sudah ya. Tanggapannya kata kuncinya adalah ridho. Selama penjual dan pembeli ridho untuk kemudian menyiapkan syarat kesepakatan, maka boleh. Jadi, karena itu hak mereka. Mereka berhak buat syarat ketika akad, dan mereka juga sebenarnya berhak untuk buat akad setelah adanya akad. Apa yang menghalangi mereka? Kan nggak ada. Sehingga dalam masalah ini, yang lebih tepat dan dipilih oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah, itu adalah pendapat yang ketiga. Jadi, baik nanti sebelum ataupun sesudah, maka mereka berhak untuk khiyar. Fa in qala qa'il hadza yaqtadi an yakuna al-'aqd lazim jaizan wa hadza yunafi hukmu asyar. Hukm asyar. Jadi ada komentar. Kalau seperti itu, kalau sudah akad tadi ya, kalau sudah akad kemudian mau di sini. Kan sudah akad nih. Harusnya kan ini masuk fasil lazim, sudah lazim nih tadi. Kita mau buat, kita mau munculkan opsi ini. Yang ditentangkan tadi ini, opsi ini mau dimunculkan. Apakah ini kemudian bertentangan dengan syariat? Kalau kita buat kesepakatan, nah jawabannya kata beliau tidak. Ini bedakan antara dua hal ketika kita mengatakan menafikan keseluruhannya dengan memunculkan pilihan tapi terbatas. Jadi kan pilihan putar balik itu bukan selamanya. Jadi begitu kita sudah deal jual beli kemudian muncul, boleh nggak kalau misalkan saya dikasih pilihan untuk lanjut atau batal dengan batasan, sehingga kata beliau sebenarnya itu tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya ya, yasihu syartul khiyar ma'al aqdi wa ba'dal aqdi wa zamanil khiyar imma khiyar syart wa imma khiyar al majlis. Jadi kesimpulannya tadi, boleh memunculkan khiyar pada saat akad, pada saat setelah akad, ataupun sebelum akad. Jadi, kita misalkan nih, sudah khiyar syarat. Saya mau beli barangnya ya, saya mau beli barangnya, tapi saya dikasih waktu 3 hari buat memutuskan apakah saya lanjut atau saya mau batal. Nah, di hari kedua atau hari ketiga, kita kemudian datang lagi. Lalu kita bilang, boleh enggak kalau kemudian saya ditambah ya, masa khiyarnya menjadi 6 hari. Jadi tolong dong saya dikasih perpanjangan waktu untuk khiyar sehingga ini diperbolehkan. Kemudian yang menjadi catatan kalau di dalam khiyar syarat itu mudahnya harus maklumah. Jadi waktunya itu harus jelas. Jadi enggak boleh kalau misalkan nanti khiyar tanpa waktu yang jelas. Ini kata beliau, walaupun nanti ada beberapa catatan gitu ya. Di dalam khiyar syarat yang perlu dicatat juga adalah waktu. Ini waktunya harus jelas. Berapa lama kita mau berlakukan masa ini? Jadi misalkan sampai batas bulan Rajab. Sekarang misalkan mereka akadnya di bulan Atau sampai hari tertentu atau tahun tertentu itu boleh. Yang penting ada kejelasan batasan waktu. Sampai masa panen misalkan dan seterusnya. Walaupun di dalam mazhab Hambali mengatakan itu nggak sah karena katanya masa panen nggak jelas. Tapi nggak apa-apa ya, itu diperbolehkan kata beliau untuk batasan-batasan dengan semacam itu. Atau misalkan apalagi contoh yang lain yang kita mengaitkan dengan batasan tertentu. Sehingga nggak boleh kalau misalkan kita buat khiyar syarat tapi nggak jelas waktunya. Nah, saya minta khiyar ya, berapa hari, berapa lama. Ya pokoknya gampang lah. Nah itu nanti bermasalah. Nah cuman Ibnul Qayyim rahimahullah beliau memberikan catatan boleh untuk khiyar atau batas waktu yang majhul, yang tidak jelas. Selama gitu ya, selama dia punya akhir, laha ghayah. Jadi ada endingnya gitu. Kalau sesuatu yang gak ada endingnya repot. Tapi ada sesuatu yang tidak jelas tapi dia bakal ada endingnya. Misalnya begini, saya mau jual rumah ini, tapi saya tolong dikasih khiyar sampai saya bisa beli rumah baru. Jadi saya mau jual, tapi saya kasih khiyar ya, tolong saya dikasih khiyar kalau saya dapat rumah baru bisa saya beli. Ya berarti ini terjual. Kalau enggak, ya berarti saya batalin, enggak jadi jual. Artinya kan beli rumah baru itu sesuatu yang ada ujungnya, bisa diketahui batasannya. Nah, cuman walaupun begitu semestinya kata Syekh Utsaimin kita tetap harus kasih batas maksimal. Ya oke lah, kamu cari rumah baru itu biasanya wajarnya berapa? Berapa lama batas maksimalnya cari rumah itu? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Maksimal gitu, harus ada kejelasan. Jangan sampai nanti udah 1 tahun, mana rumah barunya? Belum dapat. Nah, jadi supaya mencegah yang namanya mumatolah. Jadi jangan sampai kemudian dia malah leha-leha, nggak beneran cari dengan maksimal. Ya. Kenapa kalau misalkan temponya ini nggak jelas menjadi masalah kata beliau? Ya karena bisa beresiko kepada goror. Waqad sahani Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang tentang jual beli goror. Jadi batas waktu yang tidak jelas ini memicu terjadinya sengketa, terjadinya konflik antara pihak yang bertransaksi. Dan semua persyaratan atau akad yang memunculkan ini, maka ini harus dihilangkan. Kemudian fa in syaratahu ila muddatin majhulatin wa tabaya'a ala dhalik wa qulna innal khiyar fasid falaman fataghardhu al khiyar. Jadi orang yang kemudian punya tujuan tertentu dari beli barang ternyata tidak terpenuhi, apakah dia punya khiyar? Jawabannya iya. Ini sudah kita singgung di dalam bab persyaratan. Jadi boleh kemudian kita minta cancel, boleh misalkan kita minta batalkan. Nah kemudian di sini ada kata-kata walaupun tawilah. Walaupun ketika kita sudah tentukan batas waktunya, temponya ternyata lama. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Maka kata beliau gak apa-apa. Fala ba'sa. Jadi tidak ada masalah. Karena terkadang ada barang-barang yang memang butuh khiyarnya itu lama. Fa'inkola qa'il inna hadha syartu laisa fi kitabillah. Jadi kalau ada yang komentar, hadza syarto, syarat ini tidak sejalan dengan Al-Quran. Kenapa? Ini akan mengubah akad lazim menjadi akad jais. Ingat ya, akad lazim itu mengikat. Berarti kalau ada persyaratan yang lama seperti ini, nanti akan berubah dia menjadi akad yang jais. Nah, komentarnya gimana kira-kira? Nabi SAW itu membolehkan. Ya. Kita tanggapinya, Nabi itu bolehin kok kalau misalkan kita mau menggugurkan khiyar majelis. Jadi kita dikasih fasilitas khiyar majelis lalu kemudian kita mau gugurkan. Dan kita diperbolehkan untuk mengurangi masa, tempo. Sudah ya kita sepakat ya gak usah ada khiyar majelis begitu akad langsung mengikat. Dah kita gak usah kemudian ada khiyar majelis segala. Boleh dikurangi. Sehingga kata beliau, kalaupun kita mau tambah sekarang dengan persyaratan itu kan kita nambah jadinya. Itu kata beliau tidak ada bedanya antara penambahan dengan pengurangan. Bahkan justru ketika ditambah, ini justru akan apa? memberikan kemaslahatan bagi kedua pihak tersebut. Sehingga sebenarnya tidak ada permasalahan. Wadhahiru kalamil mu'allif hatta fi ma yafsud qabla tamamil muddaq wa misal an yashari minhu bittikhan wa qala lil khiyar limudda usbu fayasih. Jadi ada juga kondisinya nanti sebelum batasan barang itu menjadi rusak. Jadi kalau misalkan beli semangka gitu ya. Semangka itu kan punya batas simpan. Kalau kita beli semangka, kemudian kita mau buat khiyar gitu ya. Pak, saya mau beli semangka pak ya, tapi saya dikasih khiyar selama satu pekan. Satu pekan tolong dikasih khiyar. Kalau memang barang itu kita khawatirkan ini kalau nggak segera dijual, busuk semangkanya. Jadi kayaknya nanti bakal kurang bagus deh. Akhirnya kita jual. Nah kalau barangnya dijual, maka kalau pembeli ingin memutuskan lanjut, ya sudah. Uangnya tadi untuk pembeli. Tapi kalau dia membatalkan, ya tinggal uangnya untuk penjual dibayarkan atau dikembalikan uang pembeli. Hakadza qalu. Walakin law qila innahu idza syaratal khiyar fi syai'in yafsud qabla tamamil mudda la yasih. Jadi bedakan dua benda. Ada benda-benda yang kata beliau, kita bakal tahu nih sebelum berakhir khiyar, benda itu pasti rusak. Bendanya pasti busuk. Ada benda-benda yang kayak tadi, ya dia masih bisa bertahan sebenarnya. Itu yang contohnya semangka tadi. Kalau kita membuat batasan waktu, di mana waktunya ini sebelum berakhir, kita tahu ini barang pasti rusak. Nah, kalau seperti itu tidak sah. Kata beliau seperti itu. Li'annahu idza bi'a fa in kanatil qima aktsar. Nah, kalau memang pun nanti itu dijual dan ternyata harganya lebih mahal, katakan harga belinya 100 ribu, begitu dijual 120, nah ini jadi resiko. Pembeli minta, saya lanjut ya akadnya. Saya lanjut akadnya. Tapi kalau lebih murah, jadi 90 ribu, dia bilang, saya batal deh, nggak jadi beli, uang saya dibalikin 100 ribu. Nah ini jadi masalah, kata beliau. Kemudian, wabtida'uha minal aqdi. Nah sekarang permasalahannya lagi. Karena ini kan, penulis tadi memilih pendapat kapan dimulai? Dimulainya itu sejak akad. Jadi khiyar syarat itu kapan mulai berlaku? Kata beliau, mulai berlakunya adalah sejak akad. Li'annaha, karena itu disyaratkan pada saat akad, berarti permulaannya pada ketika akad. Fa idza aqada fi tamamis sa'ah as-saniyah. Kalau memang akadnya dibuat pas jam 12 siang. Jadi pas matahari tergelincir, kita akad ya jam berapa? Jam 12 siang. Nah, kemudian minta khiyar 1 hari, 24 jam. Berarti nanti akan berakhir kapan? 24 jam berikutnya. Fa in qila ala yuqal ibtida'uha min at-tafaruq li'anna maqabla tafaruq sabit bisyar la bisyart. Jadi di sini itu juga jadi masalah ini. Kapan berlaku? Ya, kapan berlakunya? Sejak akad atau sejak berpisah? Berlakunya khiyar syarat ini. Kalau pada saat akad ya berarti sudah dihitung. Karena bisa saja mereka akadnya jam 12. Kemudian berpisahnya jam 1 atau jam 2. Jam 12 masuk zuhur misalkan. Mereka sholat zuhur dulu, mereka kemudian ngobrol dulu, makan bareng dulu. Setelah 2 jam baru berpisah. Bisa saja seperti itu. Nah ada yang bertanya, kenapa nggak dibilang berpisahnya setelah berlakunya khiyar syarat setelah mereka berpisah? Karena kalau sebelum berpisah itu kan berarti masih ada khiyar yang lain, yaitu khiyar majelis. Maka komentarnya enggak, ya tetap berlaku pada saat akad. Jadi enggak ada masalah sebenarnya untuk bergabung dua hal di situ. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat. Jadi yang khiyar majelis tadi diberikan fasilitasnya oleh syariat, dan syarat tadi kita munculkan karena kesepakatan. Dan itu tidak masalah. Nah, kalau memang konteksnya begini, Saya punya khiyar ya, selama 3 hari setelah berpisah. Maka kalau seperti itu, acuannya barulah setelah kita berpisah. Jadi ini perbedaan kapan dia berlakunya saja. Kemudian, yang berikutnya kalau memang tidak jelas, maka menjadi masalah. Sehingga sebenarnya yang hal-hal semacam ini biasanya, kata beliau gitu ya, yutasamah fihi. Biasanya orang nggak terlalu mempermasalahkan kok gitu ya. Jadi cuman kalau di dalam fikih ya bisa saja itu menimbulkan perbedaan dan konsekuensi hukum. Jadi ya biasanya antara akad dengan berpisah itu nggak jauh-jauh banget gitu. Jadi ya udahlah, kata beliau. Kadang mungkin ada yang memandang kok ribet ya sampai segitunya. Ya makanya beliau kasih komentar gitu ya. Biasanya dalam hal ini tuh nggak terlalu dipusingkan banget gitu. Ibtida'uha minal aqdi law syaratal khiyar ba'dal aqdi bisa'ah wa huma fi makanil bai' fahal tabtadi'il muddah minal aqdi aw min hini syart. Jadi kata beliau sebenarnya yang kita pegang adalah ketika adanya syarat itu. Cuman kalau penulis tadi ingat ya, kalau penulis beliau memilih pendapat sejak akad. Karena seperti yang kita bilang tadi, kalau setelah akad itu enggak dianggap. Jadi itu ada perbedaan. Wa in madat mudatuhu ay mudal khiyar asyart au qata'ahu batala. Nah, ini kita bahas besok insyaallah ya di pertemuan selanjutnya. Karena biasanya ada masa mulai tadi, mulainya dari kapan dan akan ada akhirnya. Nah, ini yang mau dibahas insyaallah di pertemuan berikutnya itu bagaimana kalau misalkan sudah habis masa khiyarnya dan kemudian belum habis misalkan khiyarnya 30 hari ya. Lalu kemudian mereka ingin membatalkan. Menginginkan agar khiyar itu dihilangkan atau dipercepat. Nah itu kita lihat insya Allah di pertemuan berikutnya. Mengenai pembatalan ataupun khiyar syarat tadi itu. Baik, itu yang kita bisa bahas untuk pertemuan ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan terkait topik yang dibahas tadi. Bismillah. Baru ada satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau saya punya toko, bolehkah saya sewakan ke salah satu minimarket, semisal Indomaret atau Alfamart, yang produk mereka ada menjual rokoknya? Oke, ada toko. Kemudian katakan ini apa? Gedung gitu ya. Lalu kemudian mau disewa. Misalkan ada minimarket. Minimarket yang mana di situ dia ada jualan hal-hal yang diharamkan. Ada misalkan apa? Rokok. Terus jual apa lagi kira-kira? Yang haram misalkan khamar. Terus apalagi barang-barang yang haram. Ada gak minimarket jualan narkoba? Gak ada ya. Biasanya yang banyak rokok atau minuman keras. Nah, pertanyaannya boleh gak sih kita menyewakan gitu ya, toko ataupun gedung kita untuk dipakai oleh sesuatu yang mana di situ di antara kegiatannya adalah sesuatu yang haram. Apakah kita dianggap ya membantu? Apakah kita dianggap terlibat di dalam kegiatan transaksi yang haram ini? Ya. Wallahu alam, saya memandang itu masuk gitu ya. Itu masuk dalam ta'awun alal ism. Walaupun memang unitnya gitu ya. Karena gini, ada minimarket itu gitu ya. Atau ada bisnis gitu aja ya. Kalau kita mau partisi gitu ya. Ada yang 100% halal. Itu kan kita sepakat ya. Kalau misalkan kegiatannya di situ 100% halal, sah dan boleh gitu ya. Kalau kemudian 100% haram, ini kan kita juga sepakat nggak boleh misalkan kita menyewakan gedung atau toko kita untuk dipakai apa, untuk diskotik, untuk kemudian jualan khamr yang memang itu 100% memang kegiatan haram. Kita sepakat enggak boleh. Sekarang itu ini yang dia bercampur gitu ya. Campur. Ada yang haram, ada yang halal. Kira-kira gimana? Wallahu alam, saya memandang tetap bermasalah. Kenapa tetap bermasalah? Kita kan enggak bisa menghindari. Jadi gini, yang bercampur itu berarti ada yang halal di sini, ada yang haram. Gimana caranya supaya kita ambil yang halal dan ninggalin yang haram? Enggak bisa kan? Untuk kita selamat dari yang haram, kita harus buang yang ini juga. Baru kemudian kita bisa selamat dari yang haram. Sama seperti minimarket yang misalkan di situ jual rokok, kan? Atau kalau mau rokoknya diganti. Rokok diganti jadi khamr. Kira-kira gimana? Ikut kebagian dosa enggak gitu ya? Ya kebagian gitu. Kenapa? Karena gedung atau toko yang kita sewakan tadi itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan mereka untuk terlaksananya bisnis mereka tadi gitu ya. Ambil contoh yang lain misalkan ya. Contoh yang lain misalkan masih gedung juga gitu ya. Disewakan kepada tukang cukur. Nah, disewakan kepada tukang cukur. Di situ dia selain cukur rambut, dia cukur jenggot juga. Nah, cukur rambut hukumnya apa? Halal kan ya? Halal. Cukur jenggot haram. Gimana caranya kita ngatur ini orang? Saya mau sewakan. Nah, makanya solusinya gitu ya. Solusinya, kalau nggak mau kecipratan dosanya, kondisikan minimarketnya. Saya mau sewakan, tapi kamu nggak boleh jual rokok. Kamu nggak boleh jual khamr. Kamu nggak boleh jual ini, jual itu. Kalau kamu bisa seperti itu, silakan pakai. Saya mau sewakan. Tapi kalau nggak, saya nggak akan sewakan. Gitu ya. Jadi, ketika kita bisa memisahkan sesuatu yang bercampur ini, haram dengan halal yang kita bisa pisah, sehingga dia pure menjadi halal, ya silakan. Tapi kalau nggak bisa, gimana cara kita meninggalkan atau menyelamatkan dari yang haram? Ya harus tinggalkan yang halal tadi. Gitu ya. Sama seperti tukang cukur, atau apalagi misalkan hotel gitu ya. Kita menyewakan hotel, dan kita tahu di situ orang bakal pakai untuk berzina gitu. Ada yang pakai untuk kumpul-kumpul aja, ada yang pakai ada sesuatu yang haram. Maka nggak bisa kan kita mau menyewakan resort atau yang semisalnya, kalau ini nggak dihilangkan yang haramnya. Seperti itu, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan terjawab apa yang ditanyakan. Ya. Cukup. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.